Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dengan dua jalur periwayatan yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sahabinya siapa? Indaka Ubadah. Sahabat dari hadis yang kemarin kita baca, Talha Ibnu Ubaidillah. Baik. Apa di antara keutamaan sahabat yang mulia ini yang antum tahu? Apa? Nah, termasuk dari salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Nah, keutamaan yang lainnya apa? Yusuf. Tayyib Ahsan. Termasuk dari As-Sabiqun Al-Awwalun. Termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Dan Islamnya beliau dengan perantara siapa? Yang mengajaknya indak Alif Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, keutamaan beliau yang lain, Syahrul. Nah, dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Talhatul Khair. Nah, dikarenakan kedermawanannya. Dan juga di antara kisah heroik yang sangat masyhur ikhwan yang dilakukan oleh Talhah adalah pada peristiwa Uhud. Nah, di mana beliau jadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila beliau mengingat dan menyebutkan perang Uhud, maka beliau katakan dzaka yaumun kulluhu li Thalhah. Nah, itu ya, hari itu semua untuk Thalhah, dalam artian Thalhah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan kaum muslimin terpukul mundur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengalami luka, ikhwan. Nah, kepalanya sampai terluka berdarah. Taib, dan berusaha untuk betul-betul dibunuh. Nah, dalam kondisi itu yang pasang badan untuk menjadi tameng dari serangan anak panah musuh-musuh ikhwan fillah, yaitu Thalhah. Sampai-sampai tangannya ikhwan untuk menangkis serangan itu sampai apa? Menjadi syullat, yaitu nah, tangannya menjadi apa? Lumpuh. Ini jasa dari Thalhah ibn Ubaidillah pada peperangan Uhud. Adapun untuk perang Badar, beliau tidak sempat hadir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada beliau bagiannya dan pahat, dan disebutkan juga pahalanya. Karena kemungkinan beliau tidak ikut hadir dalam perang Badar karena uzur. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berikan bagian beliau seakan-akan beliau ikut dalam peperangan tersebut. Dan pada peristiwa Uhud disebutkan dalam sejarah juriha fi dzalikal yaum 75 jiraha. Beliau terluka pada hari peperangan Uhud tadi, akhwat, sebanyak 75 luka. Nah, subhanallah. Keberanian yang luar biasa dan upaya yang betul-betul beliau kerahkan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyullat usbu'ah, dan disebabkan dari peperangan tersebut lumpuh 62 jari tangan beliau. Taib, ini tambahan tentang Talhah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Adapun hadis, dan kemarin juga telah kita baca, hadis ini merupakan hadis pokok berkaitan dengan apa? Indak Hudzaifah. Taib. Sebelum itu, bahwasanya hadis ini hadis pokok yang menjelaskan tentang apa? Kewajiban-kewajiban seorang muslim. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan berupa salat, puasa dan zakat. Naam. Dan hadis ini juga dalil sangat penting berkaitan dengan wajibnya salat 5 waktu. Di antara faedah yang lain dari hadis ini apa? Indak Kashfi. Taib, naam. Jaminan al-falah, keberuntungan, dan mendapatkan ya semua bentuk kebaikan bagi orang-orang yang betul-betul jujur dalam menunaikan amalan-amalan yang wajib, jujur pada perkataannya dalam upaya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena perkataan yang baik, niatan yang baik, ikhwan, apabila seorang tidak jujur dalam upaya untuk mewujudkannya, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Makanya Nabi katakan aflaha in shadaq. Dia beruntung apabila dia jujur pada pernyataannya. Taib. Faman hafizul hadis falyaqra. Jami'an ditambahkan waziyadah wa abihi syahadah syadda biha man Ismail bin Ja'far tayyib wa wallahi la yazidu ala dalika wala anfusu minhu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq tayyib. Barakallahu fikum. Wal hadith aidan fi sahih al-Bukhari. Naam, hadith muttafaqun alaih. Baik, sekarang kita masuk pada hadith berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Bab su'al 'an arkanil Islam. Bab pertanyaan tentang rukun-rukun Islam. Telah kita lewat ya akhwani fillah bahwasanya tahapan awal, martabat awal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam maratibul ilm, tingkatan-tingkatan untuk mendapatkan ilmu adalah apa? Apa martabat yang pertama? Ibrar. Taib, husnul soal, bagusnya seseorang dalam bertanya. Nah, dan di antara pertanyaan penting yang hendaknya seorang muslim ikhwan mengetahui jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Sebagaimana pula bila dia mengetahui atau apabila dia belum mengetahui tentang hal-hal seputar itu untuk dia bertanya tentangnya. Nah, ini bab yang membahas tentang hal tersebut dan dibawakan hadis di mana datang seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun-rukun Islam. Sebagai teladan bagi kita. Nah, ketika bertanya, memilih pertanyaan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya dan setelahnya, yang bisa membawa kemanfaatan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani 'Amr ibn Muhammad ibn Bukair an-Naqid, thiqatun hafid, dan telah kita lewati di depan, termasuk rijal jamaah Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Na'am, dan Nasai. Walaupun tidak keseluruhan dari Ashabus Sunan, tapi rijal sahihain Bukhari Muslim mengeluarkan dari perawi ini yang lebih dikenal dengan Amr An-Naqid. Qala haddathana Hashim ibn al-Qasim Abu Nadr al-Baghdadi, yang lebih masyhur dengan kunyahnya, yang dia dilakabi dengan Kaisar. Nah, kalau ditanya siapa yang dilakabi dengan Kaisar, ya ini Hashim ibn al-Qasim Abu Nadr. Abu Nadr Kaisar, seorang thiqatun sabtun. Qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughirah al-Qaisi maulahum, yaitu maula dari mereka, kunyahnya Abu Sa'id. Dan Sulaiman ibn al-Mughirah ini akhwani fillah dikatakan oleh Syu'bah rahimahullahu taala sayyidu ahli al-Basrah, karena keutamaannya dan ilmunya. Mengeluarkan hadis-hadisnya Bukhari, Muslim, demikian pula Ahlus Sunan. Dan sebagai faedah bagus berkaitan ini untuk disendirikan akhwani fillah, dikatakan oleh Imam Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala, lam yakun min ashabi Thabit asbata min Hammad bin Salamah thumma ba'dahu Sulaiman bin Al-Mughirah thumma ba'dahu Hammad bin Zaid. Karena Sulaiman bin Al-Mughirah ini termasuk murid terkemuka dari Thabit Al-Bunani. Dan ini faedah bagus dari Imam Ali Al-Madini. Kata beliau, tidak ada dari murid-murid Thabit yang lebih kokoh daripada Hammad bin Salamah. Ini yang nomor satunya. Thumma ba'dahu Sulaiman bin Al-Mughirah. Kemudian setelahnya yang nomor dua, Sulaiman bin Al-Mughirah. Thumma ba'dahu Hammad ibn Zaid. Kemudian setelahnya Hammad ibn Zaid. Jadi murid-murid terkokoh dari Thabit al-Bunani, urut-urutannya tiga ini. Siapa yang pertama tadi? Terzak Hammad ibn Salamah. Kemudian yang kedua siapa? Nawaf. Perawi yang sekarang kita bahas yaitu Sulaiman bin Al-Mughirah. Yang ketiga siapa? Naufal. Jangan dibiarkan pergi ini. Nah, yaitu Hammad bin Zaid. Ini asbatun nas fi Thabit. Orang yang paling kokoh periwayatannya dari Thabit al-Bunani. Tiga orang tersebut. Ini penting ketika kita mendapati khilaf pada suatu riwayat. Kok ada perawi menyelisihi tiga murid tersohor? Berarti ada kekeliruan. Ada kekeliruan dari murid-murid yang kurang kuat tadi. Karena mereka asbatun nas, pentingnya mengetahui ini ketika ada apa? Khilaf dalam suatu lafaz atau riwayat. Ini dicatat, kapan-kapan ditanya bisa. An Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Thabit. Beliau ikhwan Thabit ibn Aslam al-Bunani, dan akan kita dapati banyak riwayat-riwayat beliau dari Anas. Karena memang beliau termasuk murid sahabat yang mulia tersebut, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terkemuka. Thabit bin Aslam al-Bunani selain dikenal kesikohannya, juga dikenal dengan kuatnya ibadah. Dan inilah ilmu nafi, ikhwan, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar teori, tapi beliau memiliki ilmu juga apa? Dikenal dengan kekuatan dalam ibadah. Sampai-sampai dikatakan oleh Bakar Al-Muzani, ma adrakna a'bada minhu. Itu pada zaman dulu, di mana manusia masih bagus ibadahnya, tapi sampai-sampai Bakar Al-Muzani mengatakan, kami tidak mendapati orang yang lebih kuat ibadahnya dari beliau. Ini di zaman itu, sesuai dengan kadar pengetahuan Bakar Al-Muzani. Dan ini masyhur, sampai-sampai Ibnu Hibban dalam kitab beliau Al-Thiqat mengatakan, kana min a'badi ahlil Basrah, adalah beliau termasuk orang yang paling kuat ibadahnya dari penduduk Basrah. Nah, beliau berguru kepada Anas bin Malik rahimahullahu taala dalam jangka waktu yang tidak singkat, ikhwan. Berapa kira-kira? 5 tahun, 10 10 tahun, 20 tahun, berapa kasih? Hah? 20. Dua kali lipat. 40 tahun. Kata beliau sendiri, nah, sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam, qala Thabit sahibtu Anasan 40 sana. Aku berguru kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama berapa? Faris 40 tahun. 40 tahun berguru. Sehingga menghasilkan ilmu yang luas dan bermanfaat. Ini menunjukkan dulu ikhwan, semangat para salaf kita luar biasa dari sisi ilmu bersamaan dengan kemiskinan yang banyak menimpa mereka. Tapi tatkala himmah yang ada adalah untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kekurangan dari sisi perkara-perkara duniawi bukan menjadi penghalang. Sehingga beliau termasuk dari sekuat-kuatnya murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun masih kalah kalau dibandingkan dengan Imam Az-Zuhri. Beliau menempati peringkat kedua, ya kawan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Ini juga faedah kedua berkaitan dengan Athbatun Nas. Orang-orang yang paling kokoh dari gurunya. Antum tambahkan. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Athbatu ashabi Anas Az-Zuhri thumma Thabit thumma Qatadah. Orang yang paling kokoh dari murid-murid Anas bin Malik siapa? Zuhri yang pertama kali. Thumma Thabit, kemudian Thabit Al-Bunani. Thumma Qatadah, kemudian Qatadah. Ini tiga murid terkemuka dari Anas bin Malik. Dan dulu telah kita lewati, ikhwan, berkaitan dengan Qatadah. Ada yang menakjubkan dari beliau apa? Qatadah ini. Masih ingat yang menakjubkan dari beliau apa? Iqbal. Seorang yang buta dari lahir dalam keadaan demikian apa? Mampu menghafal dengan hafalan yang sangat kuat. Tidak pernah meminta untuk diulangi ketika mendengar sesuatu. Taib, buta dari lahir. Tapi dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga menjadi salah satu tabi'in terkemuka dan periwayat hadis dari sahabat yang mulia ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, siapa tadi Afif? Murid-murid terkemuka dari sahabat yang mulia ini Anas bin Malik. Yang pertama Zuhri, nomor satunya ini, paling kuatnya Zuhri. Yang kedua Thabit. Yang ketiga Qatadah. Nah, qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, siapa yang tidak kenal sahabat yang mulia ini? Nah, seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan sebab khidmah pelayanan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan sebab itu beliau mendapatkan keutamaan, mendapatkan doa dari Nabi, juga apa? Mendapatkan ilmu. Berapa lama Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zakaria. Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan termasuk dalam deretan perawi hadis yang banyak. Nah, meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Endak ya, Kadaifa, masih ingat bait syair yang mengumpulkan al-mukthiruna fi riwayatil athar? Had. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, ini yang belum hafal nanti dihafal. Nam al-mukthiruna fi riwayatil athar. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Yang pertama Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar. Wa Anas wal Habr kal Hudri, dan Anas, kemudian Habr yaitu Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id al Khudri. Sudah berapa? Sudah berapa? 5. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Dan yang keenam Jabir Ibnu Abdullah, kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud? Muhammad ini. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan Anas ini akhwat didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan pada keturunannya. Demikian pula pada hartanya dan diberi umur yang panjang. Taib diberi umur sampai 100 tahun dan termasuk orang atau termasuk sahabat yang paling terakhir wafat di kota Basrah. Jadi kalau ditanya sahabat yang terakhir wafatnya di kota Basrah siapa? Raihan. Anas ibn Malik. Qal nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyatil aqil. Fayas'alahu wa nahnu nasma'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Dan nanti akan kita lewati pada riwayat yang kedua, ikhwan, bahwasanya pelarangan tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Nah, la tas'alu an asya' in tumdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu-sesuatu yang apabila di keluarkan jawabannya menjadikan kalian apa? Menjadikan kalian merasa berat. Maka dulu sangat menyenangkan hati kami tatkala datang seorang laki-laki dari orang badui, dari ahli badiah. Ahli badiah yaitu orang-orang yang badu, yaitu orang-orang yang hidupnya nomaden. Bukan orang-orang yang memiliki pemukiman tetap, tapi nomaden, berpindah dari satu gurun. Nah, di sini daerah padi rumput lagi, nah subur, mereka situ. Ganti musim, di situ sudah rumput pada mati, nah, pindah ke tempat lain. Ini kebiasaan ahlul badui. Nah, makanya, nah mereka dikenal dengan apa? Dengan enam sifat yang kasar dan dari sisi adab kurang dibandingkan dengan orang-orang yang hidup menetap, apalagi yang berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena mereka memang bukan orang-orang yang banyak belajar, sehingga ketika melakukan kesalahan ya lebih banyak diberi udzur. Sehingga dulu para sahabat suka kalau datang orang dari ahli al-badiyah tapi yang berakal, al-aqil, berakal. Fayas'alahu, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nasma', dan kami pun mendengarkan apa yang dia tanyakan. Kenapa? Akan mendapatkan faedah yang banyak dari situ. Fajar rajulun min ahli al-badiyah, maka datanglah seorang laki-laki dari ahli al-badiyah, faqal, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak. Qala sadaq. Lihat, ini yang menunjukkan bagusnya akal orang badui tersebut, ikhwan. Nah, ketika beliau ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaddimahnya saja sudah mukaddimah yang bagus. Untuk apa? Menguatkan apa yang nanti akan ditanya, sehingga orang yang ditanya itu tidak bisa berkelit atau tidak berbohong, seandainya berbohong. Taib, untuk memastikan kebenaran yang akan didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicek dulu. Wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Ini menunjukkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebar para utusan untuk mendakwahkan Islam. Dari sini kita ketahui pula, ikhwan fillah, nah, bahwasanya butuh dari kita memiliki semangat dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang yang bisa kita masuki untuk kita menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan agama Allah, maka jangan disia-siakan. Baik, jangan disia-siakan. Kalau kita tidak memiliki andil pada agama ini, apa nilai dari kehidupan kita? Apa nilai dari kehidupan kita? Nah, lahir, besar, kemudian cuma bekerja untuk anak istri setelah itu mati, selesai. Nah, tapi perhatikan, kalau seorang mampu memberikan andil pada dakwatullah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia terbuka kebaikan, maka itulah baru kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Itulah kehidupan para rasul dan kehidupan para penerus rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Ya, telah datang kepada kami utusan yang kamu utus wahai Muhammad, dan faza'ama lana annaka taz'umu annallaha arsala, dan dia menyampaikan kepada kami bahwasanya engkau mengklaim, engkau mengaku bahwasanya Allah yang mengutusmu, Allah telah mengutus. Maka Nabi mengatakan, qala sadaq, benar, ya, utusanku tersebut telah berkata benar bahwasanya aku memang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu. Saya, pertanyaannya, diutus dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi? Endang ibadah. Beliau diutus, diangkat menjadi nabi dengan apa? Dengan surat. Diturunkan surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan apa? Al-Muddatsir. Nubbi'a bi-iqra' wa ursila bil-Muddatsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra'. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dari ayat 1 sampai 5. Wa ursila, dan beliau diutus menjadi rasul, bil-Muddatsir, dengan na'am beberapa ayat di awal surat Al-Muddatsir, di mana Allah katakan wa anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Nah, Berarti saat itulah mulai kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Qal, kemudian dia bertanya lagi, "Faman khalaqas sama?" Terus siapa yang telah menciptakan langit? Qala Allah. Dia adalah Allah. Qala faman khalaqal arda? Terus siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Qala faman nasaba hadhihi al-jibal wa ja'ala fiha ma ja'al? Qala Allah. Terus siapa yang memancangkan gunung-gunung ini dan menjadikan padanya apa-apa yang telah dia jadikan? Berbagai macam pepohonan, bebatuan. Qala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, yang memancangkan gunung-gunung tersebut adalah Allah sebagai pasak bagi bumi ini. Apa dalilnya bahwasanya Allah jadikan gunung sebagai pasak? Indak isnad. Sudah hafal? Naam ahsanta. Wal jibala autada. Dijadikan autad sebagai pasak-pasak bagi bumi sehingga bumi bisa tenang. Nah, lihat rentetan pertanyaan itu ikhwan, untuk bertanya tentang apa. Nah, maka laki-laki tersebut kemudian mengatakan setelahnya, fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibal Allahu arsalak. Maka dengan zat yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi serta memancangkan gunung-gunung ini, apakah Allah yang telah mengutusmu? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Taib, lihat ini bagaimana beliau ingin mencari kepastian. Taib, dimulai dari tasabbut tentang pernyataan utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ternyata benar Nabi yang mengutusnya dan isinya juga benar. Kemudian dan bertanya tentang penciptaan-penciptaan. Kemudian bersumpah dengan zat yang menciptakan itu semua, apakah Nabi memang benar-benar diutus oleh Allah? Nah, qala na'am, maka Nabi katakan iya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan utusanmu tersebut juga apa? Juga menyampaikan kepada kami. Nah, setelah yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah apa? Tasabbut, mencari keyakinan lagi tentang apa yang disampaikan oleh utusan tersebut. Dimulai dari hal pertama, yaitu apa? Tentang masalah sholat. Nah, bahwasanya utusan yang engkau utus tersebut menyatakan dan diungkapkan dengan za'ama akhwan, ini juga dalil bahwasanya za'ama tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang meragukan saja. Tapi nam za'ama juga terkadang digunakan untuk al-qaul al-muhaqqaq. Nah, yaitu perkataan yang betul-betul pasti. Boleh. Walaupun ini tidak terlalu banyak. Jadi, utusanmu tersebut menyampaikan bahwasanya wajib atas kami sholat 5 waktu di hari-hari kami dan malam kami. Ya, di hari dan malam-malam yang kami lalui. Dalam sehari semalam ada sholat 5 waktu yang diwajibkan. Qala sadaq. Maka Nabi mengatakan sadaq. Utusan tersebut telah benar. Qala fabilladhi arsalak Allahu amaraka bihadha. Subhanallah. Nah, masih mencari apa? Keyakinan lagi. Maka dengan zat yang telah mengutusmu, wahai Muhammad, apakah Allah telah memerintahkan engkau dengan hal ini? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Nah, jangan sampai itu adalah perintah yang muncul dari diri Nabi SAW sendiri. Belum mencari kepastian lagi bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah. Berpindah ke permasalahan berikutnya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Qala sadaq. Dan utusanmu tersebut juga mengatakan bahwasanya wajib atas kami untuk menunaikan zakat pada harta-harta kami. Qala sadaq. Maka Nabi mengatakan iya, dia telah benar. Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Maka demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan engkau dengan ini? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina shauma syahri ramadhan fi sanatina. Qala sadaq. Dan utusanmu itu mengatakan bahwasanya wajib atas kami puasa di bulan Ramadan dalam tahun yang kami lalui, yaitu pada setahun ada puasa di bulan Ramadan yang wajib. Maka Nabi katakan sadaq, benar. Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Maka demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu dengan ini? Qala na'am. Maka Nabi menjawab iya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaq. Dan menyatakan berikutnya, utusanmu mengatakan bahwasanya wajib atas kami untuk berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Maka Nabi katakan iya, dia telah benar. Qala thumma walla. Kemudian setelah mendapatkan jawaban-jawaban yang meyakinkan tersebut, laki-laki itu pun kemudian apa? Beranjak pergi, mengundurkan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walladzi ba'athaka bil haqq la azidu alaihinna wa la anqusu minhun. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menambah atas hal-hal yang disebutkan tersebut dan aku tidak akan mengurang-uranginya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan sungguh apabila dia jujur pada pengakuannya itu, maka betul-betul dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia telah menegakkan lima rukun Islam yang dengannya keislaman seseorang bisa tegak. Tayyib. Sekilas ikhwan fillah, kalau seorang memperhatikan ada kemiripan dengan hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang kita ambil pada pertemuan kemarin. Akan tetapi sebagaimana kita baca dari keterangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwasanya dari bentuk dan konteks ada perbedaan, dan kemungkinan besar itu adalah kisah yang lain, apalagi pada riwayat Bukhari telah ditegaskan bahwasanya laki-laki yang datang itu akhwani fillah adalah Dhimam Ibn Tha'labah. Laki-laki tersebut ya, orang Badui tersebut diketahui namanya pada sebagian riwayat. Itu siapa namanya tadi? Dhimam Ibn Tha'labah. Dan pada hadis ini ada beberapa masail yang dicakupnya ikhwan fillah. Yang pertama berkaitan dengan awal hadis, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengawali dengan pernyataan beliau, nuhina annas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Nah, dan pelarangan ini sebagaimana diketahui pada riwayat kedua, nuhina fil Quran. Kami dilarang di dalam Al-Qur'an untuk bertanya. yaitu pada surat Al-Maidah ayat yang ke-101. La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Dan maksudnya, akhwan, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang apabila dinampakkan jawaban dari perkara itu akan menjadikan kalian kesusahan, menjadikan kalian sedih. Itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kebutuhan, tidak ada kedaruratan untuk bertanya. Sebagaimana kita ketahui ini dari sebab turunnya ayat. Dan karena sebab pelarangan itu turun, akhwani fillah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan khatabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang aku tidak mengetahui khutbah yang seperti itu sama sekali, yaitu belum pernah mendengar khutbah Nabi seperti itu. Qala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Qala faqadta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Kemudian para sahabat ketika mendengar itu pun akhirnya apa? Menundukkan kepala-kepala mereka dalam keadaan mereka apa? Terisak-isak menangis. Ya, khanin, yaitu suara tangisan sambil menundukkan wajah mereka. Faqala rajul dalam kondisi seperti itu tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan man abi. Tidak pas banget. Dalam kondisi seperti itu dia tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam man abi? Wahai Rasulullah, siapa bapak? Nah, orang lagi kondisi serius, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan itu. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man abi? Siapa bapak?" Yang ternyata sebab dia bertanya seperti itu karena laki-laki ini sering dipanggil dengan selain bapaknya, jadi dia merasa sedih. Ingin tahu sebenarnya bapakku yang asli itu siapa, bapak yang hakiki itu siapa. Maka dijawab oleh Nabi fulan. Qala fulan. Dan dengan tahu itu akhirnya malah jadi sedih. Fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang apabila dinampakkan kepada kalian menjadikan kalian apa? Merasa berat, merasa sedih. Nah ini. Dan dalam riwayat Muslim, ikhwan, lebih jelas lagi karena apa? Sebelum itu memang manusia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhu bil mas'alah. Sampai-sampai menjadikan Nabi merasa berat dengan banyaknya pertanyaan. Maka suatu ketika beliau keluar, kemudian naik ke mimbar, kemudian sudah mengatakan kepada yang hadir, saluni, la tas'aluni an syai'in illa bayyantuhu lakum. Sudah, sekarang waktunya bertanya. Silakan bertanya kepadaku. Dan tidaklah kalian akan bertanya kepadaku kecuali akan aku terangkan. Cuman para sahabat tahu. Nabi SAW mengatakan itu. Naam, taib. Karena sebab. Mereka orang-orang yang peka. Karena berkah menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Maka para sahabat pun apa? Terdiam semua. Khawatir. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah marah, mereka sangat khawatir. Taib. Maka Anas mengatakan, aku pun menoleh ke kanan, ke kiri, melihat bagaimana keadaan manusia. Semuanya saat itu menundukkan kepala. Nah, Tayyib menutup dengan kain yang dia miliki. Kemudian menangis. Nah, baru kemudian datanglah laki-laki itu. Atau laki-laki yang di situ. yang sering dipanggil dengan selain bapaknya bertanya, ya Nabi Allah man abi. Nah, kemudian dijawab, Abu Kahudhafa. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, radhiyana billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula a'idhan billahi min su'il fitan. Ini bagusnya Umar, menunjukkan kedalaman ilmu beliau juga, karena saat itu tentunya kondisi yang berbahaya kalau diterus-teruskan. Ia berupaya untuk mengucapkan kalimat yang dengannya Rasulullah SAW menjadi ridha. Nah, kami ridha kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Nah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari buruknya fitnah-fitnah. Nah, tayyib syahid dari riwayat ini, ikhwan, nah, yaitu asal muasal kenapa dilarang bertanya. Jadi yang dimaksud dengan pelarangan pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kedaruratan untuk ditanyakan, tidak ada kebutuhan untuk ditanyakan. Adapun seseorang yang memang butuh untuk bertanya berkaitan dengan agamanya, taib, maka itu sesuatu yang diperintahkan. Sebagaimana dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr apabila kalian itu tidak mengetahui. Taib. Kemudian permasalahan kedua berkaitan dengan hadis ini, yaitu berkaitan dengan poin-poin pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki tersebut yang namanya telah kita ketahui tadi, siapa namanya? Namanya siapa? Kasha Dabu. Imam bin Tha'labah. Beliau bertanya akhwan tentang pokok-pokok Islam, rukun Islam yang lima, yang juga telah kita lewati, terkumpul dalam hadis Jibril dan juga dalam hadis Ibnu Umar yang antum hafal dalam Arba'in An-Nawawiyah. Bunyal Islamu ala khamsin al-hadis. Maka perkara inilah akhwan yang hendaknya seorang muslim curahkan perhatiannya untuk betul-betul dia mengilmuinya. Taib. Dan pada pertanyaan ini tidak ditanyakan tentang perkara syahadatain. Kemungkinan itu sudah jelas di sisi mereka. Nah, yang merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu tauhid, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, atau terkadang dalam sebagian riwayat zakat dulu baru puasa, kemudian haji. Maka hendaknya para talabatul ilm berupaya betul-betul menguasai pembahasan-pembahasan pokok itu, karena berkaitan dengan tiang-tiang penyangga keislaman kita yang namanya rukun ikhwan, yaitu sisi yang paling kuat pada suatu bangunan. Itu namanya rukun, pilar-pilarnya itu namanya rukun, yang bangunan tidak akan tegak tanpanya. Dan rukun yang paling utama adalah salat. Makanya ilmu ya perkara itu pelajari dengan baik. Nah, terlebih lagi sholat ini yang menentukan kebaikan bagi yang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Adapun untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufik wassadat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.